Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan kitab Ad-Durus Al-Muhimmah di Amatil Ummah. Ya, walaupun tidak sesuai dengan jadwal pelajaran hari ini, ya, namun karena pengajar yang seharusnya mengajar berhalangan, sehingga kita manfaatkan waktu untuk melanjutkan Ad-Darsu As-Sani, pelajaran yang kedua. Masih membahas tentang rukun iman yang pertama, yakni syahadat Muhammad Rasulullah. Ya. Pada pertemuan yang telah lalu, ya, kita telah membaca ucapan muallif, ya, tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah, dikatakan di sini tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amara wajtinabu ma naha anhu wa zajara wa alla yu'badallahu illa bima syara'ahu Allahu azza wa jalla wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sudah dihafal insyaallah, ya. Kenapa sering, Mas? Ya. Walaupun bukan bahasa Arabnya, tapi maknanya mengerti, ya. Jadi syahadat Muhammad Rasulullah bukan hanya sekedar mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tidak. Tetapi harus dibuktikan dengan empat perkara ini, ya. Ini adalah makna sekaligus konsekuensi dari syahadat ar-Rasul. Yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbara. Ini yang sudah kita pelajari kemarin, ya. Jadi sebagai seorang muslim yang jujur dalam keislamannya, sebagai seorang yang mengucapkan syahadah Muhammad Rasulullah, sebagai seorang yang jujur dalam mengucapkan syahadahnya, dia harus yang pertama tasdiquhu. Membenarkan hu, membenarkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua perkara yang beliau apa? Kabarkan. Tasdiquhu fima akhbar. Ya. Ini sudah kita bahas kemarin. Ya, dengan banyak contoh, ya. Sekarang kita masuk kepada poin yang kedua. Nah, dari makna syahadat Muhammad Rasulullah sekaligus yang ketiga, ya, ta'atuhu fima amara ijtinabu ma naha anhu wa zajara. Yeah. Jadi konsekuensi dan makna syahadat Muhammad Rasulullah adalah ta'atuhu, mentaati beliau. Apa yang ditaati? Sebagian perintah atau semua perintah? Semua perintah. Fima amara, dalam semua yang beliau perintahkan. Fi dalam, ma semua. Ya. Baik. Dalam apa? Nah, apa di sini mengandung makna semua. Dalam semua yang beliau apa? Perintahkan. Ya, begitu Mas Yudni ya. Baca Mas. Ta'atu fima amara. Diwas Pak Budi. Ya. Ta'atuhu. Ta'atuhu fima amara. Mentaati beliau dalam semua yang beliau apa? Perintahkan. Ya. Jangan pilih-pilih yang sesuai dengan hati dan hawa nafsu saja yang diikuti, tidak semua. Ya. Kemudian yang ketiga, ijtinabu, meninggalkan ma semua naha yang beliau larang. Darinya wa zajara. Ya, dan yang beliau peringatkan. Ya, ini sudah kita tulis kemarin maknanya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Beberapa masalah akan kita sebutkan di sini. Baik. Dalil kewajiban taat kepada Rasul. Kepada Rasul. Dan apa namanya? Meninggalkan larangan Rasul. Baik, apa dalilnya? Ini dalil pertama dan kedua ini. Nah, dalil wajibnya taat dan dalil wajibnya meninggalkan apa? Larangan. Ya. Bisa dibahasakan monggo bagaimana ya. Yang jelas apa dalilnya? Ya. Dalilnya banyak, baik dalam Al-Qur'an atau apa? As-Sunnah. Ya. Al-Qur'an, Al-Hasyr ayat yang ke-7. Surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Ya. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, nanti dilihat sendiri dalam Al-Qur'an. Ya. Surah Al-Hasyr ayat yang ke-7. Dalil kewajiban taat kepada Rasulullah dan meninggalkan larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalil dari Al-Qur'an banyak. Ini contohnya satu saja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh." Dan apa yang di perintahkan atau datang kepada kalian dari Rasul, ambillah. Ya. Datang dari Rasul perintah sholat, ambillah perintah itu. Datang dari Rasul, ya, perintah untuk zakat, ambillah perintah itu. Ya. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Rasul atas kalian, tinggalkanlah. Ya, tinggalkanlah. Bismillah. Baik. Sudah ini ya. Saya tak hapus ini semuanya. Ini dalil dari Al-Qur'anul Karim. Dalil dari hadis. Dalil dari hadis, hadis Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulu yadkhuluna al-jannah. Oh, ini nggih. Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba illa man aba. Qalu wa man ya'ba, ya Rasulullah, ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Kita baca dulu biar nanti tidak salah baca, ya. Saya baca nanti antum tirukan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba qalu wa man ya'ba ya Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhalal jannata, wa man asani faqad aba. Ya, ini hadisnya rawahul Bukhari rahimahullah. Nah, saya lupa Muslim meriwayatkan atau tidak, yang jelasnya Al-Bukhari. Seingat saya Al-Bukhari rahimahullah. Bagaimana kalau ditulis terjemahannya dulu? Ya, tulis terjemahannya dulu ya. Dikasih apa namanya? Ya, jarak. Dikasih jarak. Ya. Hah? Insyaallah Allah berkat. Sakit kawas mudah Pak Miun. Okay. Bengkeng piambak sakit kawas mudah. Sakit mudah. Kelihatan. Oh, ya. Ya, kalau belakang bisa berarti. Hah? Oh, geng. Ini. Ya. Sinya. Ini kasih mengkol-mengkol. Ya. Iya, kasih mengkol-mengkol. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Qala man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba wa man asani fa. Wa alaikum assalam. Kita tulis terjemahannya ya. Kalau sudah selesai alhamdulillah, belum nanti bisa dilanjutkan. Ya. Bisa ditulis dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah. Semoga Allah meridhai beliau. Dari Abu Hurairah. Semoga Allah meridhai beliau. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau berkata. Titik dua. Berkata. Titik dua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kullu apa nak mak artinya kullu? Semua. Ya. Semua ummati, semua umatku. Semua umatku yadkhulunal jannata, akan masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan kasih sayang beliau di sini. Semua umatku akan masuk ke dalam surga. Besar sisi harapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Semua umatku akan masuk ke dalam surga. Sampun lebet lagi. Sudah masuk enggak? Belum. Belum. Kecuali Orang yang enggan, semua umatku akan masuk ke dalam sorga kecuali orang yang enggan. Enggan masuk sorga. Ya. Semua umatku akan masuk ke dalam sorga kecuali orang yang enggan. Ya, para sahabat heran ini, kok ada orang yang enggan masuk sorga? Qalu, ya. Para sahabat bertanya. Qalu, para sahabat bertanya. Ya. Qalu, para sahabat bertanya. Siapa yang enggan wahai Rasulullah? Siapa orang yang enggan wahai Rasulullah? Siapa orang yang enggan wahai Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa orang-orang atau orang yang enggan wahai Rasulullah? Siapa orang yang enggan wahai Rasulullah? Beliau menjawab, qala, beliau menjawab. Beliau menjawab, siapa mentaati aku? Siapa mentaati aku? Dia masuk surga. Man ata'ani, siapa mentaati aku? Dia masuk surga. Siapa yang mentaati aku, dia masuk surga. Dan siapa memaksiati aku, ya, siapa yang memaksiati aku, sungguh dia telah enggan. Sungguh dia telah enggan. Enggan untuk masuk ke dalam surga. Sungguh dia telah enggan. Ya. Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Ada yang tertinggal tidak? Sudah tertulis? Antum ulang lagi baca terjemahannya. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi beliau, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan wahai Rasulullah? Beliau menjawab, siapa yang mentaati aku, dia masuk surga, dan siapa yang memaksiati aku, sungguh dia telah enggan. Ya, sungguh dia telah enggan. Okay. Sekali lagi ini dalil sekaligus untuk dua masalah. Wajibnya taat kepada Rasul dalam semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita cukupkan dua dalil ini, yang pertama dari Al-Qur'anul Karim, ya. Dan yang kedua dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Qur'anul Karim surah Al-Hasyr ayat yang ke-7, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu," dan apa yang datang kepada kalian dari Rasul maka ambillah. "Wa ma nahakum anhu," dan apa yang dilarang atas kalian, "fantahu," maka tinggalkan. Adapun dari hadis adalah hadis Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati," semua umatku itu, "yadkhulunal jannata," akan masuk ke dalam surga. "Illa man aba," kecuali orang yang enggan. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah orang-orang yang enggan wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, "Man ata'ani," siapa yang mentaati aku, "ya dakhalal jannah," akan masuk ke dalam surga. "Wa man asani," namun siapa yang bermaksiat kepadaku, ya, "faqad aba," sungguh dia telah enggan. Ya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ya. Ada yang tidak jelas dari kalau bisa dihafalkan bagusnya. Fadhal. Nggih. Ini alif ba terus alif, tapi alif bengkok. Iya. Aba. Iya, seperti ini mungkin. Ya. Ya. Ini alif ya, alif. Tapi alif apa? Bengkok. Ya. Aba, ya'ba kalau bahasa fi'il mudhari'nya ya'ba. Nah. Aba. Ya, seperti kalimat bala, ya. Bala hatta, ya. Ini ada apa namanya? Alifnya di situ. Nah. Ya, kita cukupkan dulu nanti. Masuk kayaknya ya. Lanjutkan ba'da salat maghrib insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Telah kita tulis bersama tadi dalil, waalaikumsalam, dari Al-Qur'an dan juga sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk taat kepada Rasul dalam semua apa yang beliau perintahkan dan meninggalkan segala yang beliau apa larang. Sudah ditulis ini ya, yang belum nanti nyonto yang lain. Kalau ujiannya nanti menerjemahkan ini bisa insya Allah ya. Baik, kita lanjutkan pelajaran hari ini. Ya, kalau ada pertanyaan, ya. Mungkin nanti antum sebagai seorang dai yang mengajar kepada keluarganya, kepada masyarakat, ya, ditanya, kenapa saya harus taat kepada Rasul? Kenapa saya harus meninggalkan larangan Rasul? Kalau ada pertanyaan seperti itu, kok kudu taat? Kok kudu ninggalake sing dilarang? Ya, pertanyaan seperti ini mungkin. Ya. Atau Anda akan menjelaskan dan ingin memperkuat orang yang sedang diajak untuk taat kepada siapa? Rasul. Ya. Bagaimana caranya orang ini, ya, semangat untuk taat kepada Rasul? Nah, kalau ditanya seperti itu, kok saya harus taat kepada Rasul? Ya, wong Islam. Iya. Baik. Seperti itu ya. Susah juga ini untuk membantah. Eh. Aku yo Islaman sen. Ning ora kepengin taat. Ya, gimana coba? Ya, aku taat sing cocok. Nek ora cocok yo piye meneh zamane saiki, ya kan. Iya. Nek salat isih cocok. Ya. Tapi nek saiki yang lain misalnya, wah riba ya, orang cocok kayak gini, orang riba, orang iso bisnis misalnya. Nah, bisa jadi kan orang seperti itu. Ya. Nah, baik, gimana, paham ya? Bisa nah, ini kan gue jenggot ya orang ketompo nyambut gawe. Nah, misalnya kan, bisa jadi kan mas. Nah, ini salah satu jawaban, mas Abu Zuhair. Nah ditakoni ngoten, ampun sami jawabane. Hah? Apa tadi? Realisasi. Ini realisasi syahadat Muhammad Rasulullah seperti itu. Ya ini semua jawaban. Ya, ya. Kenapa atau mengapa ya bahasa misalnya? Mengapa? Mengapa saya harus taat? Taat kepada siapa? Rasul. Sebenarnya tadi sudah ada jawaban yang pertama tadi. Ya, ayat, ya kan? Ada ayat, ada hadis. Ya. Baik, tapi ini untuk lebih apa namanya? Lebih memperjelas ya kan. Kita di dalam menjelaskan, di dalam kita memberikan keterangan kepada ya istri kita, anak kita, minimalkan demikian. Ya. Mengapa saya harus taat kepada Rasul? Yang pertama. Ya. Kayak kemarin, kenapa saya harus membenarkan berita siapa? Rasul. Kenapa? Ya. Mengapa saya harus taat kepada Rasul? Ya. Karena ya Allah Ta'ala ya telah memerintahkan. Ya kan? Seperti tadi ayatnya. Ya. Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Ya. Baik. Dan ayat-ayat yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala apa? Memerintahkan. Memerintahkan ya kita untuk taat kepada perintah Rasul dan memerintahkan untuk meninggalkan larangan Rasul. Ya, karena Allah memerintahkan. Ya Anda makhluknya Allah atau bukan? Ngaku apa orang Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Ya Rabbul Alamin yang memerintahkan, yang melarang. Allah yang memerintahkan. Ya. Baik. Mungkin ada lagi yang berkata. Kalau Allah yang memerintahkan ya saya taat ya. Tapi kalau ini perintahnya hanya Rasul saja dalam hadis maksudnya, ya beda kata dia misalnya. Maka harus kita terangkan juga kepada mereka yang kedua, karena taat kepada Rasul adalah taat kepada siapa? Allah. Ya. Karena taat kepada Rasul adalah taat kepada siapa? Allah. Ini semuanya ada dalil baik dari Al-Quran atau Sunnah. Karena ya taat kepada Allah, kepada siapa? Rasul. Adalah ketaatan kepada siapa? Allah. Artinya kalau tidak taat kepada Rasul berarti tidak taat kepada siapa? Allah. Bermaksiat kepada Rasul sama saja bermaksiat kepada Allah. Tidak ada bedanya. Ya. Jadi jangan beda-bedakan antara perintah dalam Al-Quran dengan perintah dalam apa? Hadis. Jangan beda-bedakan larangan dalam Al-Quran dengan larangan dalam hadis. Karena taat kepada Rasul adalah taat kepada Allah. Ya. Ya. Baik. Yang ketiga. Karena dengan mentaati perintah Rasulullah seorang akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Seorang seorang akan mendapatkan kebaikan atau kita katakan segala kebaikan, segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, karena dengan mentaati perintah Rasulullah SAW, seorang akan mendapatkan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Nanti kita terangkan, ditulis dulu. Yang keempat, karena dengan meninggalkan larangan Rasulullah dan segala yang diperingatkan, oleh beliau, seorang akan selamat dunia dan akhiratnya. Dan akan terjaga agamanya, akalnya, jiwanya, hartanya, dan kehormatannya. Baik. Jadi yang keempat, karena dengan meninggalkan larangan Rasulullah SAW dan segala yang apa diperingatkan, seorang akan selamat dunia dan akhiratnya. Dan akan terjaga apanya? Agamanya yang pertama, yang kedua akalnya, yang ketiga apa? Jiwanya, yang keempat hartanya, yang kelima apa? Kehormatannya. Ya. Yeah. Ini tersimpulkan tadi pada jawabannya Mas Miftah tadi. Wong Islam. Kan dengar. Kok kudu taat ya wong Islam? Betul. Ya. Baik. Nah, Sudah ditulis belum? Pak Budi? Pun teren? Ampun. Oke, Pak Budi tinggi maksudnya. Amin. Ya. Sambil menunggu yang lain. Bisa terbaca Pak Margono? Bisa ya. Baik. Mengapa saya harus taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk itu, untuk taat kepada perintah Rasul dan meninggalkan larangan Rasul. Allah yang perintah, bukan yang lain. Ya, ya, mengaku atau tidak Allah sebagai zat yang mengatur kita. Kemudian yang kedua, karena taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketaatan kepada Allah, sama, tidak beda. Ya. Nah, yang ketiga, karena dengan mentaati perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang akan mendapatkan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya. Ya Allah. Nah, dan yang keempat, ya, karena dengan meninggalkan larangan Rasulullah dan segala yang diperingatkan oleh beliau, seorang akan selamat dunia dan akhiratnya dan akan terjaga agamanya, akalnya, jiwanya, hartanya dan kehormatannya. Nah. Wabillahi taufiq. Sambung Mas Faiz. Sambung. Ya. Sambil menunggu yang lain, ya, kita sedikit memberikan contoh. Ya. Baik. Sekarang naik panjenengan coba duduk, renungkan satu saja dari perintah apa? Rasul, satu saja, tidak usah banyak-banyak, satu saja. Ya. Duduk renungkan dengan istri, dengan anak, atau dengan orang yang sedang diajak apa? Bicara. Satu saja. Ya. Apa yang diajarkan oleh Rasul, perintah Rasul. Ya. Contohnya, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, ya, ketika kita makan mengucapkan apa? Basmalah, Bismillah, dan makan dengan tangan apa? Kanan. Sudah, itu saja. Ya. Ini perintah atau bukan? Perintah. Rasul mengatakan kul atau samillah, ucapkan apa? Basmalah. Wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Ya. Ini kan perintah. Ya. Kalau seorang melaksanakan perintah ini, ya, dia akan mendapatkan semua apa? Kebaikan di dunia dan apa? Di akhirat. Ya. Tapi sebaliknya, kalau dia tidak mentaati apa? Rasul dalam perintah ini, kebaikan itu tidak akan didapatkan, baik di dunia atau di akhirat. Ya. Kalau kita mengucapkan basmalah dan makan dengan tangan kanan, keutamaan yang pertama jelas mendapatkan pahala melakukan sunnah siapa? Rasul. Makan dikasih pahala oleh Allah. Ya. Ini bentuk syukur kepada Allah. Ya. Kalau orang kafir, setiap makan tambah dosanya. Ya. Setiap mendapatkan nikmat tambah apa? Dosanya. Kenapa? Tidak pernah apa? Syukur. Kan kewajiban dari nikmat adalah apa? Syukur. Apa ada orang kafir bersyukur pada Allah? Ya. Kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi setiap nikmat yang Allah berikan justru jadi apa? Bala. Jadi kejelekan bagi orang-orang apa? Kafir. Ya. Ya. Sampai orang menanam, ya, menanam pohon, tanaman, ya. Ya, padi atau yang semisalnya, kalau padi itu dia apa? Dimakan oleh ya burung dan seterusnya, itu dianggap siapa? Dianggap apa? Sedekah. Tapi apa syaratnya? Muslim. Karena dalam hadis dikatakan ma min muslimin yaghrisu ghorsan. Ya, tidaklah ada seorang muslim menanam apa? Tanaman, tanduran. Banjur tanduran ini dia apa? Ya, dimakan oleh burung dan seterusnya. Kecuali apa yang dimakan oleh burung itu akan menjadi apa? Sedekah. Ya, luar biasa ini. Barokah yang Allah berikan kepada seorang apa? Muslim. Orang kafir enggak? Ya. Karena tidak pernah mereka bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya ya makan dengan tangan kanan, mengucapkan basmalah, jelas mendapatkan pahala dengan mengikuti sunnah Rasul. Kita telah berupaya untuk bersyukur kepada siapa? Allah, pahala syukur. Kemudian yang ketiga, ya. Makanan kita diberkahi karena syaitan tidak makan bersama dengan kita, tidak minum bersama dengan kita, tidak akan syaitan makan dengan kita, tidak. Ya, tidak akan makan bersama dengan kita. Dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau sedang duduk di sampingnya ada seorang yang sedang makan, tapi tidak mengucapkan apa? Basmalah, tidak mengucapkan bismillah. Suahat makan, enak. Ya. Lupa tidak mengucapkan apa? Basmalah. Tinggal satu suapan. Ya, tinggal satu apa? Suapan. Ya. Kelingan durung maca basmalah, ingat sabda Rasul, walaupun tinggal sedikit, ya, walaupun ingatnya di tengah, tetap membaca apa? Bismillah. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Di situ Rasul tertawa. Ya, Rasulullah SAW tertawa ketika melihat, ya, orang atau mendengar orang ini basmalah. Kenapa? Karena Rasul melihat syaitan mengeluarkan isi apa? Perutnya. Dikeluarkan semuanya oleh setan. Jadi ternyata sejak tadi setan makan bareng orang ini. Tidak ada berkahnya. Ya. Namun begitu disebut nama Allah, baik awal atau akhirnya, langsung syaitan mengeluarkan semua isi apa? Perut. Ya. Apa ini bukan kebaikan dunia dan akhirat? Ya. Walaupun makanannya sederhana, tapi menyebut nama Allah Subhanahu wa taala diberkahi oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Keutamaan yang lain banyak. Ya. Seorang akan terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa taala kalau makan dengan tangan kiri, enggak mengucapkan basmalah, berarti bermaksiat kepada siapa? Rasul. Dosa atau tidak? Dosa. Ya. Nah, sekarang betapa banyak orang makan dengan tangan apa? Kiwon. Ya. Ya, apalagi supir biasanya, ya, ini kan, ya. Ya. Tapi nak dokar mungkin insya Allah bisa ini. Ya, ya, ya dokar bisa. Tapi nak kebiasaan, ya, namanya kebiasaan, ya, pakai ini makan dengan, ya, bisa jadi, namanya kan. Ya, kan. Tapi kita saksikan demikian, ya, ya makan dengan tangan apa? Kiri, dosa. Dulu pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat menjumpai seorang laki-laki sudah makan dengan tangan kiri. Mangan kalau tangan kiwo. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Orang ini mengatakan, mas Toto saya tidak bisa. Ya. Sombong, tangan tengen kok bilang tidak bisa. Ya. Kecuali kalau tangannya buntung baru ya kan. Ya. Ya, kalau tangan buntung kemudian kita perintahkan untuk makan dengan tangan kanan juga, sing perintah juga, ya kan? Allah tidak punya tangan disuruh kan? Loh, ini punya tangan kanan, ya kan? Punya tangan kanan, Rasul yang perintah, ini Rasul yang perintah, bukan macam-macam ini. Rasul mengatakan makan dengan tangan, ya kanan. Orang ini mengatakan mas Tato saya tidak bisa. Nah, dalam Sahih Muslim disebutkan. Maka Rasul mengatakan orang bisa, wis kamu tidak akan bisa. Betul tangannya tidak bisa diangkat, karena kesombongan itu. Ya. Jadi sombong itu menolak apa? Al-haq. Jangan ada alasan tangan saya apa namanya? Kalau apa? Kalau yang biasa pakai tangan kanan kidal loh ya. Ya. Jangan punya alasan seperti itu, nah. Ya. Ya. Wah, aku lagi sombongan kalau tangan tengen sebab kidal tangan saya. Nah. Ya. Baik. Coba kita ajak salaman dengan tangan kanan kita. Sing maju tangan apa? Coba nah, ya. Kira-kira apa tangan yang maju? Kanan ya kan. Loh, kamu kok bisa Pak salaman dengan tangan kanan? Iya. Iya kan? Nah. Wabillahi taufik. Ini urusannya makan dan minum ada hubungan, ada perintah khusus. Makan dan minum harus dengan tangan apa? Kanan. Aduh, masalah menulis ya monggo, mau nanya-tanya kidal enggak masalah dengan tangan apa? Kiri. Mau badminton olahraga dengan tangan apa? Kiri juga enggak masalah. Mau macul dengan tangan kiri tok juga enggak masalah. Memang kuatnya itu. Tapi ini urusan makan dan minum. Ya. Ini sudah ada perintah dari Rasul. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan, ya, la ta'kulu bisyimal. Jangan makan dengan tangan apa? Kiri. Fa inna syaitan ya'kulu bisyimal, sebab setan itu makan dengan tangan apa? Kiri. Jadi hukumnya itu haram makan dengan tangan apa? Kiri, dan wajib makan dengan tangan apa? Kanan. Ya. Kalau dipadake dengan kewan aja kita enggak mau kan? Enggak mau kan? Ya. Ini Rasul menyamakan dengan apa? Setan. Ya. Ya, ya. Apa yang mau kita dionekke? Mau kowe kok kaya wedhus misalnya kan. Enggak mau kita. Kowe kaya misalnya anjing misalnya kan. Marah kita ya kan. Ya. Kita marah kalau kita dikatakan seperti apa? Anjing, mesti akan marah. Loh kok orang nesu dionekke kaya setan? Ya, ya. Rasul mengatakan sesungguhnya setan itu makan dengan tangan apa? Kiri. La ta'kulu bisyimal fa inna syaitan ya'kulu bisyimal. Jadi luar biasa. Ini baru satu kita cerita tentang makan dengan tangan apa? Kanan dan mengucapkan basmalah. Semua perintah Rasul seperti itu tanpa kecuali. Nah, sekarang kalau kita bicara khitan, sunat, sepit. Ya. Itu dawuhnya Rasul. Dan wajib bagi kaum laki-laki untuk dia apa? Sunat. Ya. Walaupun sudah tua. Kalau ada di antara orang walaupun 30 tahun, saya ketahuan belum disunat, apakah wajib disunat? Wajib. Wajib disunat. Ya. Begitu ya, Mas Jidni. Ya. Wajib walaupun sudah berapa? Tua. 30 tahun, wajib disunat. Ya, harus disunat. Ya. Kalau kita bicara faedah sunat itu luar biasa. Ya, mungkin Abu Jundi yang bercerita tentang faedah apa namanya sunat ya. Apa faedah sunat itu ya, ya. Banyak sekali ya. Ya. Faedah sunat itu banyak sekali ya. Ya. Wabillahi taufik. Ini saja orang seharusnya berpikir ya. Artinya semua kebaikan dunia dan akhirat dengan sebab mentaati siapa? Rasul. Belum lagi yang lain ya. Zikir pagi, zikir petang ya kan. Salat lima waktu, salat berjamaah. Ya, faedah yang sangat banyak. Ya. Kemudian yang keempat, ya. Ya. Ya, mudah-mudahan dengan banyak contoh-contoh itu, nah, ya, seorang akan semakin mencintai apa? Islam. Ini penting. Nah. Contoh, ya. Contoh. Nah. Karena dengan meninggalkan larangan Rasulullah sekarang, kita bicara larangan. Kalau tadi perintah. Ya. Demikian juga larangan. Kalau kita mendengar larangan, kemudian kita tinggalkan larangan itu, ya, kita akan terhindar dari segala apa? Kejelekan di dunia dan di akhirat. Karena tidak mungkin Allah melarang sesuatu, tidak mungkin Rasul melarang sesuatu kecuali karena itu apa? Berbahaya, mesti bahaya. Tidak mungkin yang dilarang oleh Rasul SAW, ya, adalah perkara yang menyebabkan masuk dalam surga. Tidak mungkin. Ya. Yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah perkara yang mengantarkan kepada apa? An-nar. Perkara yang mengantarkan kepada neraka Allah. Perkara yang membahayakan. Mesti. Okay. Baik. Sehingga akan selamat di dunia dan di akhirat. Ya. Kalau orang mau mendengar peringatan Rasul, Rasul memperingatkan bahaya. Hati-hati dengan ini, hati-hati dengan itu. Ya. Mesti akan selamat. Ya. Tayyib. Dan seorang yang meninggalkan larangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mesti akan selamat ini, akan terjaga dan selamat lima perkara ini. Ini termasuk keindahan agama Islam. Agama Islam adalah agama yang menjaga lima perkara ini. Apa? Agama, ad-din. Yang kedua apa? Akal, al-aql. Kemudian yang ketiga jiwa, nafs. Ya, kemudian yang ketiga harta, mal. Dan yang keempat apa? Yang kelima kehormatan, irub. Ya. Terjaga ya. Ya. Tapi kalau larangan itu dilanggar, sudah lima-limanya ini bisa hancur. Agamanya rusak, akalnya rusak, jiwanya rusak, hartanya juga rusak, kehormatannya juga apa? Jelek, jatuh. Orang minum khamr misalnya, khamr dilarang. Khamr, segala yang memabukkan itu apa? Haram ya, narkoba semuanya, pil koplo, sabu-sabu ya kan. Ya, ada sabu-sabu yang baru istilahnya. Ya, muhim. Yang diharamkan ini, kalau dilanggar agamanya rusak, jelas. Coba sekarang kita sebutkan minum khamr saja. Teler, mabuk. Ya. Agamanya rusak tidak? Rusak. Mungkin kalau dia rajin sholat, dengan sebab teler ini berapa sholat dia tidak dilakukan. Kalau dia tadinya rajin apa? Sholat. Ya mesti, tidak mungkin orang sedang teler kemudian apa? Sholat, mustahil. Ya. Teler sadurungnya asar, asar maghrib isya tinggal di kafe. Ya. Baik. Akalnya rusak. Pasti sepakat semua orang, sampai orang bodoh pun ya kan mengatakan kalau sudah minum apa namanya? Ya. Ya, minum-minuman rusak akalnya, sarafnya lemah. Mungkin ada yang petil juga. Ya. Gila. Ya, hilang akalnya. Ya. Baik. Wabillahi taufiq. Wabillahi taufiq, konte jalannya ya kan. Miring alur, miring idul dan seterusnya. Jalan apa itu pemandangan yang baik? Kan tidak. Akalnya. Ya. Jiwanya. Betapa banyak orang yang apa? Bablas. Ya kan. Minum khamr bablas. Hitam wajahnya. Tubuhnya hitam, kobong. Jantungnya. Mati seketika itu. Nauzubillah min dzalik. Sekarang apalagi model oplosan, ya kan? Ya. Model oplosan. Ya. Spiritus campur apa? Ya. Kan? Ah, campur. Campur apa lagi itu? Macam-macam lah. Ya. Oplos ya kan. Karena duitnya terbatas. Kalau saya harus membeli yang mahal, ya. Ya. Baik. Wabillahi taufik. Bablas nah, jiwanya. Kalau harta jangan ditanya lagi. Betapa banyak harta yang apa? Yang hilang. Hartanya dia, hartanya orang tuanya, ya. Kehormatan juga. Kehormatan. Nauzubillah min dzalik. Ini semua larangan Allah Subhanahu wa taala, termasuk syirik yang paling besarnya. Syirik uququl walidain, ya. Apa namanya? Durhaka kepada orang tua. Nah, jelek dengan apa namanya ya, dengan ya tetangga, larangan juga, kemudian perkara-perkara yang lain ya, ya wabillahi taufik. Baik, dari sini saya akan bertanya nih, mungkin ada yang tersinggung, nggak masalah, namanya obat itu apa namanya ya, pahit ya. Rokok nah, rokok. Tapi sudah azan ini, azan ya. Lanjutkan ya, ya lanjutkan ya. Sisan gawe sih ngerokok, ben orang rokok ya kan. Kan untuk kebaikan bersama ya kan, ya. Tidak masalah ya. Saya tidak ngerti siapa ngerokok di sini ya. Saya tidak mengerti. Saya tidak memaksudkan apa-apa, tapi kebaikan semua. Saya tidak ngerti siapa yang ngerokok. Saya juga tidak tahu Bu Juni masih ngerokok, tidak. Saya tidak ngerti. Atau pernah ngerokok, tidak ngerti juga ya. Wah siapa tahu kan, diam-diam di rumah ya kan. Ya di ruang tersebut mungkin bisa jadi kan nah, mungkin ya. Siapa tahu ya kan nggak ngerti kan. Baik ya. Wabillahi taufik ya. Nah, dari sisi mana coba ini dari empat perkara lima perkara satu dua tiga empat lima mana yang rokok itu apa namanya bisa merusak apa ini nah. Agama rusak enggak? Rusak. Mau mesti. Nah. Mana sisi mananya? Nah. Nah. Mungkin agak bingung menjelaskannya atau baik yang mudah-mudah dulu. Harta. Nah, hartanya dulu. Wis. Nah. Sehari 2 bungkus. Ya, 1 bungkus berapa, Pak? Margono. Enggak tahu. Ah, yang benar, Pak. Ya. Berapa Margono? Sebungkus berapa? Ya. Ya, sekarang misalnya sebungkus 10.000 misalnya. Terlalu murah ya. Ya. Taruhlah 10.000. Ya. Ya. Taruhlah 10.000 2 bungkus berarti sudah 20.000. Ya, sehari. Ya. Kali 30. Berarti berapa? 600.000. Subhanallah. Per bulan 600.000 untuk apa? Obong-obongan. Iya. Baik. 600.000. Iya. 600.000 ini sih ya. Sehingga ada orang yang pernah saya kok rasanya kok gajinya besar ya. Gajinya besar kok tidak apa namanya? Iya. Ya misalnya. Baik. Dari sisi ini nah. Harta. Kemudian dari sisi ya, jiwa. Ya. Ternyata ya, dalam perhitungan apa namanya? Kematian dunia, tingkat kematian dunia ya. Mungkin orang menganggap penyakit AIDS itu sangat menakutkan. Ternyata ini cuma berapa persen? 2% atau 3%. Ya. Di dunia ini dengan sebab AIDS, tapi dengan sebab rokok ya berapa? Di atas 80% sebab kematian adalah apa? Rokok. Sebab kematian. Sehingga dulu di rokok itu ada tulisan. Dulu ya. Dulu tulisannya apa namanya? Merokok bisa menyebabkan apa? Kanker, impotensi, gangguan kehamilan, kemudian apa? Penyakit jantung, terus sama lagi. Ini sudah kesepakatan para dokter dan pemerintah mewajibkan untuk menulis di setiap apa? Bungkus rokok. Beberapa tahun yang lalu saya membaca khotbah Jumatnya Syekh Soleh Fauzan. Syekh Soleh Fauzan beliau mengatakan orang yang mati karena rokok dia dianggap bunuh diri. Saya kaget. Bunuh diri. Kok bisa namanya? Ya. Ternyata belakangan hari ini berubah simbol di mana tulisan di rokok itu sekarang bukan seperti itu. Tulisannya rokok membunuhmu. Ya, sudah kan? Gambarnya tengkorak. Ya. Tapi orang pada enggak takut ya kan. Ya, itu herannya saya. Ya. Jiwa, harta. Ya. Baik, ini contohnya saja. Ya. Jiwa, harta sehingga ya, bismillah. Nah, ya. Dalam Okay, ya. Ya kita sebenarnya kita ajak kalau kita mau merenungkan ya, kita ajak merenungkan lah. Merenungkan secara apa? Akal. Kalau akal ya, akal ini subhanallah. Nah. Merusak akal. Syekh Abdul Muhsin Al-Abad ya, di Masjid Nabawi sudah terang-terangan semua kan. Banyak para perokok juga ya kan. Tapi ya sesuatu yang harus disampaikan beliau sampaikan. Insyaallah tidak menjadikan apa namanya? Apa-apa insyaallah ya kan. Syekh Abdul Muhsin beliau mengatakan, bertanya kepada kita hadirin, apa pendapat kalian? Ada orang di tengah jalan bawa uang 10 real. 10 real itu sekarang 30.000 uang lebih. 10 real. Bawa korek api dobong duitnya. Kata sih sehat atau enggak akalnya? Nah, sehat enggak? Sehat enggak? Duit 50.000 di tengah jalan dobong ya kan. Ya. Orang gedek-gedek nah. Ya, kata sih nah. Ini orang yang merokok itu bukan membakar uang saja, tapi membakar apa? Membakar paru-parunya, ya, membakar tubuhnya. Nah. Ya. Jadi itu lebih parah daripada orang yang membakar apa? Uang di tengah jalan. Ya. Allahu a'lam. Ya. Baik. Pakai tangan kiri lagi ya kan? Ya. Naik motor itu kan. Ya, kan? Ini matek saja ya. Ala kulli hal, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa hal yang mungkin bisa kita ingatkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah, bermanfaat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.